الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para saimin, saudara-saudara, para kekasih Rasul, calon-calon penghuni surga semuanya di akhirat nanti. Tasbih, tazkir kita panjatkan hanya kepada Allah, Zat yang telah menurunkan Al-Quran. Di dalamnya diajarkan bagaimana timbul tenggelamnya sebuah bangsa, jatuh bangunnya sebuah masyarakat, jaya sengsaranya kehidupan umat manusia. Allah paparkan dalam rangkaian-rangkaian ayat di dalam Al-Quran supaya manusia dapat memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa tadi. Lalu Allah memerintah supaya hamba-hambanya supaya hidup ini lurus dan memperbanyak amal saleh dengan landasan iman kepada Allah. Allah perintah yang demikian itu kepada kita, saudara-saudara, supaya di dunia hidup kita selamat, tenang, tenteram, dingin, sejuk, indah, tidak punya beban. Lalu di akhirat nanti kita jadi hamba-hamba yang ditimang-timang, disayang-sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera abadi kita sajikan kepada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling disiplin pribadinya, paling gigih membangun bangsa dan negaranya, tapi juga paling tegas terhadap lawan-lawannya. Itulah uswah yang paling indah, satu-satunya teladan yang paling indah buat orang-orang yang beriman. Makamnya sering kita ziarah di Masjid Nabawi sambil menangis meneteskan air mata, terlepas dahaga rindu kita tanpa batas pada beliau. Tidak ada rasul sesudah itu. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ke-14, Abi Zar Al-Ghifari, bapak para sufi sahabat Nabi. Saudara-saudara, dulu ilmu tasawuf tidak ada, tapi para sahabat hidupnya sangat sufi. Sekarang ilmu tasawuf bukunya di rak-rak buku di mana-mana, tapi hampir tidak ada orang-orang yang hidup secara sufi. Kata Abi Zar, ya Rasulullah, makna surat Al-Zalzalah, surat 99 itu, ya 99, ayat 7 dan 8, yang berbunyi, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوْا وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَوْا. Kaitan dengan ibadah Ramadan dan sholat kita di masa-masa di alam barzah, apa itu? Barzah, kalau pakai bahasa saudara-saudara barangkali, waiting room, tempat menanti datangnya kiamat. Kalau kita melihat warna matahari yang kuning kemerah-merahan, mungkin kiamat akan terjadi sekitar 1,5 miliar tahun yang akan datang. Jadi saudara, begitu kita meninggal nanti, kita di barzah menanti kiamat selama, subhanallah, 1,5 miliar tahun. Nabi dengan bahasanya biasa, kalau beliau menyampaikan dakwah kepada sahabat, kata Nabi, hai Abi Zar, semua kita meninggal nanti. Saudara-saudara, usia kita pendek sekali. Batu nisan di atas kuburan kita usia lebih panjang dari usia kita. Kita hidup paling 90 tahun, meninggal. Dunia ini akan terus berjalan. Saudara berdiri di hadapan Candi Borobudur, kita nothing. Saudara berdiri di hadapan piramid di Mesir, di Egypt, kita nothing, tidak ada. Kata Nabi, kita akan mati hadisnya. Kamu masuk ke dalam kubur, nanti masuk ke dalam barzah. Kalau kamu orang saleh hadisnya, akan membawa nama amal nanti. Saudara-saudaraku, hari ini saya khotbah tidak membawa ar-raddu 'ala dahriyyin, sanggahan terhadap kapitalisme, atau al-ishtirafiyyatul Islam, sosialisme Islam. Kita tutup buku itu dulu. Sekali-kali saya ingin khotbah ke dalam kepada diri kita masing-masing. Kita kalau mati katanya, orang saleh itu membawa nama amal. Jadi tidak betul kalau sudah dengar dakwah kita mati tidak membawa apa-apa. Pertama ya Amidah, sangka kalau pertama dibunyikan, kamu akan tengok ke kanan begini kata Nabi. Malaikat putih kekuning-kuningan keterbangan. Parfum tercium di mana-mana. Bunga anggrek tata warna tersebar di mana-mana. Putih, ungu, lembayu, merah, kekuning, terselajikan. Tempat itu terbuat dari sutra. Kamu bertanya pada malaikat. Hai malaikat, siapa kalian sebenarnya? Kata para malaikat, kami adalah hasil ibadah sholatmu dahulu waktu di dunia itu. Jadi sholat yang kita kerjakan, saudara, tidak hilang. Salah besar orang yang suka berkata, kalau karyawan sholat, produktivitas kerja menurun. Tidak betul. Apalagi ini bulan Ramadan, saudara. Ibadah wajib kita mendapat ini 70 kali lipat. Ibadah sunnah kita setara dengan wajib. Bulan ini bulan di mana Allah mengobral pahala. Nafas kita pun jadi zikir hari ini kepada Allah. Saudara-saudaraku yang saleh seluruhnya, salatlah dengan tumanina. Jangan suka tergesa-gesa kalau salat. Perjumpaan paling indah antara makhluk dengan Allah, di mana kita bisa dialog dengan sama-sama. Waktu sujud terakhir di dalam setiap sholat. Saya khotbah tidak mungkin saya bicara lama-lama. Sholatlah yang sholat yang mengamalkan nilai-nilai sholat itu. Saya mohon maaf kalau sekali-kali saya bicara agak kasar. Berapa banyak umat Islam sholat waktu sholat takbirnya keras, selesai sholat takabburnya bertambah hebat. Berapa banyak? Berapa banyak umat Islam sholat waktu sholat sahnya rapat, keluar masjid pecah belah. Waktu di masjid tidak orang sholat semua. Keluar masjid, supaya personality pecah kepribadiannya. Berapa banyak umat Islam sholat waktu sholat sahnya lurus, keluar jadi koruptor sebenarnya. Berapa banyak. Sholat yang dimaksud menjelma jadi malaikat di alam barzakh. Bukan sholat itu. Alladzinahum fi sholatim khasyi'un. Orang yang sholat, konsentrasi yang tidak pecah. Bukti atas itu. Mengamalkan apa yang dia baca dalam sholat tadi. Terlalu indah, Islam ini terlalu indah, saudara-saudara. Tidak ada alasan orang curiga pada Islam, tidak ada alasan. Terlalu indah untuk diungkap Islam. Nanti tidak selesai lagi, kita lanjutkan. Kata Nabi, saya Alizar, sahabatku yang saleh. Nanti kamu nengok ke kiri begini. Sama malaikat mendampingi kamu. Kamu akan bertanya, di depan telaga mani dan susu. Kata kamu, mana antum kullu? Kalian siapa semua? Begini setia kepadaku. Kata malaikat, kami adalah zakat, infak dan sedekah yang kamu keluarkan dahulu. Ini bulan saatnya. Jadi zakat kita tidak hilang. Kalau saudara ngaji ke pesantren saya baca dalil ini berkali. Ina tentu mah tentu liantusiku. Kalau kamu berbuat baik, baik untukmu, utuh tanpa cacat sedikit. Wainah satu malah. Dan kalau kamu berbuat jahat, kata Allah, ujung tombak kejahatan merobek-robek jantung kamu. Baik buruk kembali kepada pelakunya. Salah kalau saudara-saudara kita berkata begini. Zaman sekarang hidup jangan pun jujur, tidak jujur pun hidup kita susah. Salah besar. zakat kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita, hibah kita, jariah kita, semua berubah jadi malaikat. Maaf saudara-saudara, mana ada orang yang zakatnya sempurna miskin, mana? Mana ada orang ahli sedekah miskin? Di mana itu ada? Kalau orang gemar sedekah hidupnya miskin, Nabi mendustai kita. Dan itu musykilah, tidak mungkin teman-teman. Zakat itu artinya bersih dan meningkat. Harta yang kita dekat, ketika kita bersihkan dia, dan dia meningkat dia harta yang subur. Itu sebabnya orang-orang yang gemar zakat. Bukan cuma suka zakat, gemar zakat, hidupnya kaya raya di bumi. Saudara lihat. Sangat banyak saudara kita hidupnya miskin, pendidikannya tidak selesai, anak-anak jenius yang tidak selesai. Dengan uang zakat bisa kita tanggulangi semua. Bukan membantu perekonomian bangsa, urat nadi ekonomi bangsa bila kita selesaikan dengan zakat ini. Saudara-saudaraku yang saleh, seluruhnya tanpa kecuali, saudara punya harta tidak saudara zakati. Saudara makan beras haram, harta mustahik saudara makan. Darah saudara kotor, daging saudara kotor dari harta yang tidak dizakati. Kalau darah kotor, daging kotor, sujud pada Allah. Tidak mungkin khusyuk selamanya. Kalau kita sholat, tidak khusyuk. Jangan hanya fikih, bukan wilayah fikih. Kalau sholat kita tidak khusyuk, jangan-jangan darah kita terkontaminasi pada haram yang tidak kita zakati. Saudara tanya dokter-dokter internis spesialis jantung dan darah tinggi. Siapa orang yang rata-rata cepedas jantungnya? Saudara tanya. Kalau saya khotbahkan, saya bukan dokter bidang itu. Nanti keliru lagi. Kalau ayat saya tak tahu jawabkan satu-satunya. Saudara-saudaraku, ini Ramadhan, ini Ramadhan. Tahun besok Ramadhan datang lagi, belum tentu kita bisa menyambut. Berapa banyak saudara kita di Baitul Ihsan tahun kemarin puasa sama-sama kita. Sekarang sudah tidak di sisi kita lagi. Ada yang kudur syar'i, ada yang meninggal rahmatullah. Maaf saudara, jangan-jangan ada yang meninggal kelaknatullah. Kita tidak tahu juga itu. Ramadan hari ini, yang tinggal beberapa jam ini, saudara. Tampakkan baik-baik. Nanti saudara melihat ke belakang, kata Nabi. Ya, saudara kebelakang ke belakang, pada diri. Perhatikan tidak dari penerbangan putih ke kuning-kuningan. Ada telaga madu susu. Indah betul. Kamu tanya, Abizar, waktu kuningan, siapa kamu semua? Kata para malaikat, kami adalah haji dan umroh yang kamu kerjakan dahulu. Inilah amal kamu dulu. Kita wukuf di Arab. Semalam suntuk kita tidak tidur. Mabit Muzdalifah, mabit di Muna, di Mina. Kadang-kadang ada yang pertama, tiga hari. Masuk, tawaf, sa'i, tahallul. Tiga hari, tiga malam kita kurang tidur, kurang makan. Tidak sempurna makan kita. Kata Nabi, kamu jangan cemas, di barzah pun Allah sudah balas sama kamu. Saudara, tidak bermaksud saya menghibur saudara-saudara. Ini purely ajaran agama. Saudara nanti tawaf, waktu tawaf itu keluarga Allah. Kalau sudah tawaf, kita sudah di keluarga Allah. Di rumah Allah kita tawaf. Lebaik, Allahumma laka lebaik, lebaik la syurika la kita, alhamdulillah wa ni'matan. Kalau kita sudah beredar di rumah Allah, tandanya kita keluarga Allah. Keluarga Allah tidak mungkin tidak masuk surga. Keluarga Allah tidak masuk surga, tidak mungkin. Haji tidak masuk surga, tidak mungkin. Tapi sebaliknya, karena haji keluarga Allah, haji berdusta tidak mungkin. Kalau ada orang sudah tawaf masih dusta, hajinya batal kena jalan. Ada haji tidak jujur, keluarga Allah tidak mungkin tidak jujur. Kalau haji tidak jujur, hajinya batal terajaran. keluarga Allah tidak mungkin berkata kasar. Haji tidak boleh berkata kasar. Kalau ada haji kasar, dia sudah batal. Tidak mau berulang. Kesini ibadah diajarkan oleh Nabi tentang berjumpa Allah. Sangat berat saya berkata sekarang, tapi sebagai seorang khatib harus saya sampaikan. Indonesia tiap tahun memberangkatkan 230 ribu haji. Tapi konon katanya ini negeri terbesar korup nomor 6 di dunia. Ini haji apa ini? Kalau begitu banyak yang harus mengurangi ibadah haji di antara kita. Haji berzina, tidak mungkin. Mana mungkin keluarga Allah berzina, mana mungkin. Tahun kemarin hari ke-8 saya masih sibuk di beberapa siaran broadcast. Hari ke-8, saya ingat pasti hari ke-8. Seorang bapak usia 67 tahun meninggal dunia di atas perut wanita sedang zina bulan Ramadan haji. Bagaimana mungkin? Haji tidak mungkin begitu. Haji itu uswah teladan orang. Haji itu kalau bicara halus. Haji itu katanya tua, manis, padat, indah, membujuk, merayu, menarik, menghimbau, menggapai-gapai hati orang. Haji itu penolong. Haji tidak mau melihat saudaranya susah. Tidak mau. Haji sejati. Dia ahli surga. Kaget-kaget Abizar. Kaget-kaget. Jadi kata Abizar, ya Rasulullah, Allah balas amal kita kontak-kontak. Ya. Kata Nabi ya. Saya ingin berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara semua. Amal saudara semua tentang kesulitan akan dibalas Allah. Jangan cemas dari itu. Orang boleh lalu-lalang dengan segala bentuk kehidupan. Sebagai muslim, haruskan asyraf al-mustaqim, lurus hidup kita. Ujung kebenaran, kemenangan, percaya. Memang, kadang-kadang kebenaran datangnya terlambat. Memang. Tapi itulah dibutuhkan kesabaran. Inna allaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Sedang, kami tengah jalan, saudara merajuk marah sambil berkata, habis sabar saya, saudara batal sabarnya. Sabar mesti kita bawa sampai mati, baru sabar ya saudara. Saudara agak jarang saya khutbah seperti ini barang, tapi sekali-kali harus begini saya khutbah. Nanti saudara melihat ke depan begini, saudara, nanti senyum, lalu kata siapa semuanya? Malah ikat indah-indah di hadapan kita. Bidadari berterbangan. Kata para malaikat kepada kita, kata para bidadari. Kami adalah saum yang kamu kerjakan kemarin itu. Saum kita sekarang. Itu yang saya katakan dengan berat tadi tahun besok, Ramadan masih tiba. Apa kita masih hidup, saudara atau tidak? Kalau habis Ramadan ini kita tidak berjumpa Ramadan tahun depan, kita meninggal. Sebutlah pulang sholat tertabrak trailer kontainer di tengah jalan, habis kita, hancur tubuh kita. Amal soleh apa yang saudara punya semua? Kalau kita meninggal tidak bawa amal saleh, saudara, apa kata kita kepada Allah? Apa kata kita? Nanti ada waktu ngaji siang, kalau tidak salah. Kita ngaji agak panjang. Nanti sudah melihat ke bawah begini. Kata kita, kamu siapa semua? Kata orang malaikat. Kami adalah silaturahim yang kamu bina dahulu. Asilah, ikatan yang amat kokoh. Ar-Rahim, tempat ibu meletakkan jabang bayi dalam kandungan. Silaturahim, silaturahmi, ikatan persaudaraan yang sangat tangguh. Seakan-akan dia dan kita lahir dari kandungan ibu yang sama. Ibu kalau hamil jatuh ke samping, tangannya patah, dia tidak nangis. Asal bayinya tidak gugur. Ibu sedang hamil jatuh ke belakang, dia tidak nangis. Sekalipun tubuhnya luka, asal bayinya tidak gugur. Ibu sejati, lebih baik dirinya korban, asal sudah anaknya tidak korban. Beragama begitu, saudara. Lebih baik kita korban, jangan pernah mengorbankan orang lain. Apa alasan orang curiga pada Islam? Bagi ini Islam. Di dalam Islam yang diajarkan cinta, kasih sayang, Allah, para malaikat, surga. Tidak ada ajaran-ajaran cerita makar dalam Islam ini. Semua keindahan pasti Islam. Semua kekasaran dan ketidakindahan. Jangan kait-kaitkan Islam. Saudara, sejak usia 22 tahun saya jadi kiai. 40 tahun lebih saya dakwah. Yang saya temukan dalam sebuah kitab agama cuma kecantikan dan keindahan. Tidak ada kekasaran. Kalau saudara tolong menolong, senyum yang indah, bibir yang basah, zikir yang khusyuk, salat yang tuma'ina, saum yang benar, sedekah infak, cerita Allah dan itu cerita Islam. Kalau cerita yang kasar-kasar bukan cerita Islam. Fa'ayna tersabu, mau pilih apa dalam hidup saudara? Terakhir kita menang ke atas pada saudara kita. Oh, malaikat-malaikat penerbangan, indah-indah. Kata kita, woman antum kun. Hai para malaikat, kamu siapa? Kata para malaikat, kami adalah salawat pada Rasulullah yang kamu lantunkan setiap hari. Kalau orang baca Muhammad, cepat jawab, Allahumma salli salim alaih. Allahumma salli salim alaih wa ala alaih. Allahumma salli salim alaih wa barik alaih. Allahumma salli ala Muhammad wa alaih. Terserah yang mana salawat? Ucapkan kalimat itu, dia akan jadi malaikat-malaikat yang akan menghibur kita di alam barzah yang akan datang. Saudara, ini bulan, bulan Ramadan. Mungkin pertanyaan saudara, kalau tidak selesai khutbah ini, satu, Pak Anwar Sanusi, haji di mana itu? Yang lain oke, masuk Ramadan. Haji di mana? Saya jawab hari ini. Mamin rajulin yang zuhila wajli, وريد ان يضرب الرسمه الا كتب الله حجه مقبوله مقبوله anak yang bakti pada orang tuanya di bulan Ramadan, waktu dia bakti pada orang tuanya timbul kasih sayang orang tuanya, sekali bakti dapat pahala yang besar, pahalanya sama dengan haji mabrur. Ketemu gitu dalilnya. Saudara, hari ini selesai dengan khutbah, saudara telepon ibu bapak di rumah, ayah bunda, saya baru selesai khutbah, dapat ilmu baru dari Pak Nur Samri. Saudara dapat haji mabrur. Yang keempat, saudara telepon ke rumah. Ayah, bunda, saya akan datang ke rumah, membuka di rumah ayah hari ini. Senang hati orang tua, dua kali haji mabrur. Malam saudara telepon lagi. Ibu sedang terawih, saya dengan anak-anak sedang menuju masjid menjelang terawih. Senang hati orang tua, hari ini saya dapat tiga kali haji mabrur. Jadi pahala berserak di mana-mana. Sekarang orang gemar cari dosa di mana-mana. Tak mungkin saya lanjutkan sekarang. Fa'tabiru yaumil anbar. Ambil hikmah dari apa yang saya khutbahkan. Wahai saudara-saudara para ahli pikir. Barakallahu li wa lakum. Uridan ilmu sini, dapur bersama. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة فاستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الجبار العظيم القهار القديم الغفور الرحيم الذي عظم طهر به الألهام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Satu menit lagi waktu kita manfaatkan baik-baik. Salah satu penyakit kota besar, kita tahu pasti berapa fluktuasi rupiah atas dolar sekarang. Hari ini kita tahu. Kita juga tahu bagaimana naiknya kendaraan baru dan turunnya kendaraan second hand, kita tahu. Kita juga tahu bagaimana stabilnya 9 kebutuhan bahan pokok hidup sehari-hari. saya baca tadi kecuali sabun, gas, cabai, dan minyak goreng. Bukan itu yang saya katakan, saudara. Kalau saudara-saudara sudah tahu persis berapa persen naik dan turunnya harga-harga barang tadi, apakah saudara-saudara pernah bertanya pada diri masing-masing, berapa persen naik dan turunnya harga diri kita hari ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa pernah saudara tanya? Kita sibuk besar harga barang, harga diri tidak pernah kita persoalkan. Maaf, maaf. Jangan-jangan hari ini semua kita tidak punya harga di hadapan Allah. Kalau dalam keadaan hidup tidak berharga lalu meninggal dunia, tikar amal soleh apa yang kita bawa itu? Renungkan, renungkan. Satu itu apa itu? Kata Nabi, "Man habba ya'lam manzilata 'inda Allah falyanzur kayfa manzilata 'indahu." Umatku, begitu kayak dakwah Rasulullah umatku. Kalau kamu ingin tahu harga dirimu di sisi Allah, tanya pada dirimu, harga agamamu itu berapa? Kalau agama ini kamu anggap penting, kamu juga penting di sisi Allah. Kalau agama ini anggap biasa-biasa saja, harga kamu pun biasa saja. And last but not least, kalau Islam dianggap sesuatu yang tidak bernilai, saudara, satu sen kita jadi harga di hadapan Allah. Berapa harga kita pada Allah tergantung bagaimana sikap kita menghadapi Islam dalam hidup ini. Saudaraku seluruhnya, yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai, tempatkan Islam pada posisi yang amat sentral. Perjuangkan itu. Nanti kita meninggal akan dipanggil dengan kalimat begini oleh Allah. Ya ayatuhan nafsu mutmainnatul ja'ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Seindah-indah panggilan kita dari Allah menjelang ajal tiba. Saudara, kesana selalu hidup hendaknya kita arahkan bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala malaikatika al-muqarrabin. Al-Anbiya'i wal-mursalin. Wa akhri tu'atika jema'in. Wa akhri tu'atika jema'in. Wa akhri tu'atika jema'in. اللهم اجعلني ارحم الراحمين اللهم انت السلام يا الله وبك السلام واليك يعود السلام احينا ربنا بالسلام وادخل الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام بالتراجم الاسلام اللهم انا اعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله بذلك. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.